Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى huda nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. A'adhanallahu ayyakum minan nar. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sirah Rasul. Pada pertemuan yang lalu, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang peringatan orang-orang Yahudi, yang mana mereka memperingatkan akan muncul Nabi akhir zaman, yang mereka sebutkan ciri-ciri Nabi tersebut sebagaimana mereka dapati di dalam kitab mereka, yang mana Nabi tersebut akan membebaskan mereka dari penindasan, penekanan oleh bangsa-bangsa Arab ketika itu. Karena mereka, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang ditindas, dan suku yang tertindas ketika itu. Sehingga mereka mengatakan Nabi tersebut akan membuat daulah, walaupun mereka mengetahui bahwasannya Nabi yang diutus adalah dari kabilah Arab. Namun mereka tetap berandai-andai, karena mereka menginginkan Nabi yang terakhir dari Bani Israel. Dan mereka sudah diketahui orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang bermusuhan dengan kabilah Arab ketika itu. Dan disebutkan pula oleh beliau salah satu tokoh mereka mengingatkan kepada kaumnya ketika Nabi tersebut muncul, datang, maka hendaknya kaumnya bersegera untuk menyambut, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi tersebut. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala, berikutnya kita baca, ثُمَّ ذَكَرَ كِسَّةَ إِسْلَامْ سَلْمَانْ الْفَارِسِ رَضِيَ. Kemudian disebutkan tentang kisah Islamnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Di situ ada catatan kakinya nomor 3. Hadis dikeluarkan Imam Ahmad dan hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Sebagaimana kisah Salman kemarin sedikit kita singgung, kisahnya lumayan panjang dan Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi rahimahullah ta'ala beliau memasukkan hadis ini di dalam kitab beliau Jami'u Suhih Mimma Laisa Fi Suhihain. Beliau memberi judul berkaitan dengan hadis ini Sabru Talib Ala Tahsil Ilm Hatta Yatawassal Ilal Haq. Sabarnya seorang penuntut ilmu sampai dia mendapatkan ilmu dan sampai dia mendapatkan al-haq. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang yang berasal dari negeri Persia. Seorang yang berasal dari negeri Persia. Dari daerah namanya Al-Asbahan. Tepatnya di kampung Jai. Yang mana penduduk daerah tersebut beragama Majusi, penyembah api. Salman, bapaknya seorang tokoh masyarakat. Seorang tokoh. Dan selayaknya tokoh tentunya dia berwenang ya dalam permasalahan-permasalahan diantaranya ya berkaitan dengan keyakinan mereka, agama mereka sebagai penjaga api. Jadi orang Majusi itu memiliki api yang dikatakan apinya abadi, kekal, enggak boleh mati. Nanti kalau mati Tuhannya mati juga. Jadi dijagain, ada Tuhan dijagain. Nah, ini dia di samping sebagai tokoh, dia juga penjaga Tuhannya dan dia juga seorang pembisnis. Bisnisnya banyak di mana-mana. Nah, kebunnya luas ya, proyeknya banyak. Maka suatu hari Salman disuruh, diminta oleh bapaknya untuk menjaga api. Nak, nang, kalau bahasa kita nang, jaga api. Bapak ini ya, karena Salman ini termasuk orang yang paling dicintai, anak kesayangan bapaknya. Akhirnya ya nurut Salman, pergi ke tempat ritual mereka jaga api. Jangan sampai mati, kalau mati nanti dinyalakan lagi, kapan mau mati nyalakan lagi, bahaya nanti kalau Tuhannya mati. Nah, suatu hari sebagaimana tadi kita dengarkan bahwasannya bapaknya ini seorang pembisnis, proyeknya banyak, dia sibuk dengan proyeknya, proyek pembangunan. Dan dia minta Salman untuk melihat ya ladangnya, karena dia juga turun tangan langsung untuk terjun ke ladangnya, sawahnya, perkebunannya ya, melihat orang-orang pekerjanya di sana. Salman diminta Maka pergilah Salman ke apa yang diperintahkan oleh bapaknya, keluar dari rumahnya. Yang selama ini Salman enggak boleh keluar dari rumah karena ini anak kesayangan. Khawatir nanti terjadi apa-apa. Nah, karena ngelihat enggak ada yang bisa untuk diamanahi selain Salman, akhirnya Salman diminta oleh bapaknya, ya ngelihat. Nak, lihat perkebunan. Lihat sawahnya sana. Lihat orang-orang pekerjanya. Nah, keluar Salman. Ternyata ketika Salman menuju sawah, dia melewati sebuah kanisah, sebuah gereja. Dari gerejanya orang-orang Nasrani. Dan Salman melihat suara mereka, orang-orang yang ada di gereja, mereka sedang melakukan sholat, melakukan ibadah. Karena ketika itu ya masih murni ini, agama mereka masih murni, agama yang murni. Melihat pemandangan seperti itu, ya namanya anak rumahan gak pernah keluar kemana-mana, ngelihat seperti itu, ya kagum Salman, terheran-heran. Rasa penasarannya membuat dia masuk ke gereja tersebut. Ketika masuk ke gereja tersebut, dia melihat pemandangan yang sangat lagi-lagi mengherankan, menakjubkan. Nah, melihat orang-orang yang ada di dalam gereja tadi khusyuk, tenang, beribadah. Akhirnya, ya, melihat pemandangan seperti itu, Salman juga merasa nyaman di situ. Dalam hati Salman mengatakan, "Hadza wallah khairu min dini." Dalam hati Salman ngomong, "Ini demi Allah, agama ini lebih baik dari agamaku. Kenapa? Agamaku ya selalu cuman jagain api aja, agama apa? Masa cuma jagain api, nanti kalau apinya mati nungguin api." Nah, lihat orang yang di kanisah tadi, ya akhirnya Salman dalam hati mengatakan, ini yang bagus ini. Nah, kemudian kata Salman, aku gak meninggalkan gereja tersebut sampai terbenam matahari. Nah, suri disuruh bapaknya ke sawah, malah mampir ngelayap mana, ternyata ke gereja, melihat pemandangan yang seperti itu. Kata Salman, akhirnya saya ya karena sudah sore, apa yang dipesankan sama bapakku tadi untuk ngelihat sawah gak jadi. Nah, kemudian Salman ya karena sudah melihat suasana sudah suri, makin suri, khawatir bapaknya nyari-nyari. Akhirnya Salman berjalan pulang. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, sempat Salman bertanya, "Pak, bapak-bapak yang ada di gereja tadi, Pak, ini agama ini dari mana, Pak?" "Oh, agama ini dari Syam." "Nang, agama ini dari negeri Syam." "Sudah, ya sudah. Oh, dari Syam ya, Pak, ya." Akhirnya Salman pun pulang. Dalam kondisi keadaan bapaknya sudah khawatir, kemana Salman ini? Dicari di sawah gak ketemu, gak ada kabarnya. Mana sampai sudah sore. Akhirnya bapaknya menyuruh orang, ya karena namanya tokoh masyarakat, cari-cari Salman. Disuruh. Wah, bingung sudah. Ternyata Salman pulang menuju bapak. Pulang ketemu sama orang pengawalnya tadi, nyariin, "Oh, Pak Salman, Pak, bapak dicariin itu sama Pak Bos. Nah, menghadap Salman ke bapaknya. Bapaknya langsung, Salman, bukankah aku menyuruh kamu tadi ya, untuk ke sawah melihat para pekerja di sana? Ternyata ya, kamu enggak ada di sana. Nah, begini Pak, Salman ngomong sama bapaknya. Wahai bapakku, aku tadi ya lewat di sebuah kanisah, sebuah gereja, melihat di dalam gereja tadi ada orang-orang yang sedang melakukan sholat, melakukan ibadah, mereka khusyuk. Ini bagus kelihatannya agama ini Pak, bagus agama ini. Nah, kata bapaknya, enggak, agamamu itu lebih bagus dari agama mereka. Enggak Pak, ini lebih bagus. Wah, bapaknya sudah takut, khawatir, wah murtad nanti ini anakku, jangan sampai murtad anakku, khawatir bapaknya. Akhirnya Salman pun dimasukkan di ruangan, dikurung dan dirantai, diikat kakinya supaya enggak kabur lagi. Kabur, diikat sudah. Minum dulu ya. Nah. Nah. Tapi Salman enggak habis akal. Salman enggak habis akal dia. Udah dikurung enggak habis akal. Karena bapaknya ini adalah tokoh, ya, biasanya namanya tokoh banyak tamu yang datang lalu lalang ke rumahnya, ya kan. Dia panggil, "Pak, Pak, Pak." Panggil salah satu tamunya. "Tolong, Pak, kabarkan." Ya. Sampaikan kepada kabarkan ke gereja ini. Nanti kalau barangkali ada orang dari negeri Syam singgah ke tempat kita, ke Persia ini, ya, nanti kabarkan ke saya. Oh ya, siap, siap, siap Pak Salman, siap. Nah, jalankan tugasnya. Nah, ternyata benar ada rombongan kapilah dagang dari negeri Syam datang, ya. Nanti kalau sampaikan, "Pak Salman, ini ada kapilah dagang ini datang ke negeri kita." Oh gitu. Ya, nanti kalau mereka sudah selesai dagang, mereka mau pulang, kabarkan lagi ke saya. Oh, siap. Akhirnya ya, untuk kedua kalinya dikabarkan, "Ini mereka sudah mau pulang ini, persiapan." Oh ya. Salman ya akhirnya memutuskan rantai tadi. Kabur Salman. Hah, Salman kah? Kabur. Nah, kabur dari rumahnya. Bapaknya bagaimana? Nyari lagi, udah enggak cerita lagi bapaknya kita. Lagi kita ceritanya Salman. Nah, datang ke Syam bersama kapilah dagang tadi. Nah, sampai di negeri itu, nah, Salman bertanya, "Siapa orang alim, orang yang pintar di negeri ini?" Maka ditunjukkan, "Oh itu, si fulan itu. Itu orang alim, orang pintar yang ada di negeri ini. Dia di gereja." Nah, siap. Akhirnya Salman pun datangin orang tadi. Datangin, "Pak, Pak Guru, Pak Kiai, saya mau belajar di sini. Saya mau ya, karena saya senang sama agamanya Bapak ini. Kelihatannya agama Bapak ini bagus, saya mau belajar. Ya enggak apa-apalah saya disuruh-suruh apa. Nah, cuci-cuci piring juga enggak apa-apalah." Nah. "Oh ya, kalau gitu masuk." Nah, belajar. Ternyata ya, kata Salman, orang ini adalah orang yang jelek. Orang yang jelek. Jeleknya apa? Dia memerintahkan kaumnya, umatnya untuk bersedekah. Ayo keluarkan harta. Keluarkan harta infak, sedekah, kumpulkan. Yang punya emas-emas, uang-uang keluarkan semua. Ajak masyarakatnya. Ternyata tidak diberikan kepada fakir miskin. Dia kumpulkan harta itu untuk dia sendiri. Namanya korupsi. Oh, seperti ini ya. Nah, kumpulkan harta sampai 7 peti sudah. Nah, enggak diberikan fakir miskin. Dalam hati Salman, wah orang ini memang jelek ini. Marah Salman dalam hati. Cuman Salman ya, enggak berani, diam aja. Ini paling oknum ini. Enggak langsung yang disalahkan agamanya enggak. Ya ini orangnya ini gitu. Tiba saatnya orang ini mati, meninggal. Sebagaimana seorang tokoh tentunya ketika mati, ya acara pemakamannya dihadiri orang yang banyak. Nah, dihadiri orang yang banyak. Ketika acara itu mau dimulai pemakaman, Salman tiba-tiba, ya, ngomong, bapak-bapak, para jamaah, ini orang jelek, ini orang gak bagus. Hes, jangan ngomong gitu. Kamu mau buat gaduh di sini ya? Mana buktinya kalau orang ini jelek? Nah, bapak mau bukti? Ya, mari. Saya kasih tahu, karena Salman tahu tempat penyimpanan, ya. Harta sedekah yang dia kumpulkan untuk dia sendiri tadi. Nah, ini lihat pak, 7 peti penuh. Ya, lihat, ternyata ya betul ini harta kita dikumpulkan di sini. Wah, orang ini orang jelek. Akhirnya nggak jadi dikuburkan, mereka akhirnya disalib sudah. Sudah disalib, taruh di tengah kota. Dirajam, dilempari. Tapi orang yang udah mati ya gak ngerasakan namanya udah mati. Tapi paling ya sudah wajahnya gak karu-karuan. Nah, sudah dibiarkan gitu aja. Nah, sudah selesai akhirnya. Nah, kemudian setelah itu mereka mengangkat tokoh berikutnya yang kedua. Nah, ternyata orang yang kedua ini, ini orangnya baik, bagus, ya orang soleh. Nah, orangnya baik, bagus, soleh. Nah, wah ini betul-betul panutan kalau yang seperti ini. Nah, nggak seperti tadi. Nah, ini betul-betul kiai kalau seperti ini, ustad ini seperti ini. Nah. Ternyata gak lama juga, sudah tua, sudah sepuh. Tiba saatnya sudah mau meninggal. Akhirnya Salman ngomong, Pak Guru, Pak Kiai, Bapak ini kelihatannya sudah makin sepuh, sudah makin tua. Saya masih pingin belajar sama Bapak, tapi bagaimana Pak? Jadi, nah nanti kalau bapak sudah gak ada, saya belajar sama siapa pak? Kata gurunya tadi bilang, ya nak, zaman sekarang ya sudah susah nyari orang yang betul-betul lurus agamanya, benar-benar di atas agama yang lurus seperti kita ini, susah sudah. Banyak perubahan-perubahan, revolusi, sudah agamanya sudah gak benar orangnya. Nah, tapi ada satu orang. Di mana itu pak? Di negeri daerah namanya Al-Mausil. Oh ya, di Mosul ya. Ya. Nah, itu orang itu sama keyakinannya dengan kita, sama. Itu orang soleh itu. Ya kalau kamu bisa ke sana. Enggak lama orang ini meninggal. Maka langsung Salman berangkat ke negeri Al-Mausil. Nah, berangkat. Sampai di sana dia ketemuin, "Pak, saya ini ya dari negeri yang jauh. Ya, saya bertemu dengan orang ini, tapi orang yang jelek, kemudian ganti lagi berikutnya, ya ini orang yang baik, tapi saya enggak lama Pak ketemunya. Setelah itu dia meninggal dan dia berwasiat kepada saya supaya saya ya berguru sama Bapak." Oh gitu. Ya, ya sudah kalau gitu. Ya, sini. Naam. Belajar sini. Naam. Enggak lama juga dia juga sudah sepuh juga, sudah tua, namanya orang-orang senior, sudah tua juga. Sama seperti yang sebelumnya. "Pak, ini kelihatannya Bapak sudah enggak lama lagi nih, Pak. Sebentar lagi nih waktunya Bapak sudah sepuh. Jadi saya bagaimana, Pak? Saya harus belajar kemana lagi nih, Pak?" Nah, sama orang tadi mengatakan, "Wallahu alam, ya saya nggak tahu lagi orang yang lurus ajarannya agamanya, ya kecuali satu orang. Di mana itu Pak?" Di Nasibin. "Maka ya, kalau kamu bisa pergi ke sana, cari orang itu." Enggak lama meninggal juga gurunya. Akhirnya Salman langsung juga berangkat ke Nasibin. Pindah lagi. Ya, dari satu guru ke guru berikutnya. Lihat, dari sini saja perjalanan untuk cari ilmu seperti itu sudah. Nah, dari kabur dari bapaknya, dari orang tuanya. Nah, menuntut ilmu. Pindah lagi ke guru berikutnya di daerah Nasibin. Sama, ternyata Salman juga mengatakan, "Saya ini dari negeri yang jauh, Pak. Saya bertemu si fulan disebutkan, ya. Dan si fulan yang terakhir ini di daerah Mosul tadi ya berwasiat supaya saya belajar dengan Bapak, dengan kiai." Oh seperti itu, ya sudah sini belajar. Ternyata ya sama juga orang yang dia belajar di situ juga orangnya sudah sepuh, sudah guru yang keberapa ini? Guru yang 3. Sepuh juga ini gurunya. Sudah waktunya juga mau meninggal. Akhirnya Salman lagi pikir, "Pak, Bapak sudah enggak lama ini, Pak. Sebentar lagi sudah enggak ada. Jadi saya mau belajar dengan siapa lagi nih, Pak?" Nah, sama seperti sebelumnya. Wallahu a'lam. Saya enggak ngetahuin di muka bumi ini orang yang masih lurus agamanya, masih benar agamanya. Kecuali satu orang, tapi tempatnya jauh sekali. Di mana itu? Di daerah Amuriyah. Nah, di daerah yang namanya Amuriyah. Kalau kamu bisa ke sana, ya berangkat. Nah, sambil berada di Nasibin tadi, Salman juga punya ya sedikit usaha. Piara-piara kambing, sapi. Nah, setelah itu enggak lama, setelah bekalnya cukup, baru ya pergi ke daerah Amuriyah. Sampai di negeri Amuriyah juga Salman mengatakan, "Ya, saya ini orang dari negeri yang jauh. Saya sudah berguru ke sini disebutkan. dan ya yang terakhir berwasiat agar saya berguru dengan Anda. Ternyata guru yang di daerah Amuriah ini orangnya ya miskin, jadi kurang berkecukupan. Akhirnya Salman di samping belajar, dia juga ya punya usaha sama sebagai pengembala, ya, punya ternak sapi, kambing. Nah, juga sama guru yang di daerah Amuria ini sudah sepuh juga, sudah mau meninggal. Dan di penghujung umur Salman katakan, "Pak, ya, kalau sudah seperti ini, Bapak kelihatannya sebentar lagi sudah mau meninggal, saya belajar sama siapa nanti, Pak?" Nah, kata guru tadi, "Nam, wallahu alam, aku tidak melihat ya seorang pun di muka bumi ini yang masih kokoh memegang ajaran yang dianut, nam, yang lurus, yang benar ajarannya. Nah, tapi jangan khawatir, jangan khawatir, nak, karena sebentar lagi sudah datang masanya, masa-masa akan datang kenabian, zaman kenabian. Nah, datang masa zaman kenabian. Disebutkan, ya dari mana taunya? Karena mereka membaca kitab, mereka ini ahlul kitab. Nah, yang mana nabi tersebut diutus membawa ajaran agama seperti ajaran agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan ciri-ciri nabi tersebut keluar dari negeri Arab. Kemudian nabi tersebut berhijrah dari negeri yang mana terdapat pohon-pohon kurma yang banyak negerinya. Nah, dan tanda nabi tersebut enggak tersamarkan lagi. Nabi tersebut ya, dia memakan hadiah. Ya. Hadiah dia makan. Dan tidak memakan sedekah. Ciri-ciri nabi tersebut. Dan pada punggungnya terdapat khatam nubuah, tanda kenabian, seperti jendolan naam di belakangnya. Nah, kalau kamu mampu mendatangi tempat itu, ya datangi tempat itu. Naam, gak lama gurunya tadi meninggal yang di Amuriah. Sudah meninggal, Salman tetap di daerah itu sampai terkumpul ya kambing dan sapinya sangat banyak, sudah untuk bekal mencari nabi tadi. Bekal untuk mencari ilmu. Nah, bekal untuk mencari al-haq. Setelah terkumpul bekalnya semua, naam, dia ya ternyata tiba-tiba ada rombongan kapilah dagang dari ya Yasrib. Naam, kemudian Salman mengatakan, "Kamu mau menunjukkan aku atau membawa aku ke negeri Arab, ke negeri Yasrib, nah, ke Madinah. Sebagai upahnya, sebagai imbalannya ini ya kambing-kambingku, sapi-sapiku untukmu semua." "Oh ya, mau." "Ya, ya sudah, ayo ikut rombongan." Ternyata rombongan tadi adalah mafia. bukan orang baik, orang mafia. Salman ya sampai di daerah yang bernama Wadil Qura, Salman dijual. Dijual, tangkap. Ada apa ini? Saya kok dipegang itu? Hes, diam. Mau hidup apa mau mati? Ini ya mafia ini dijual, dijadikan budak. Dari orang merdeka jadi budak. Naam, di daerah Wadil Qura. Mereka mendzalimiku. Naam. Mereka mendzalimiku dan mereka menjual aku dengan seorang ya. Salman dijual oleh salah seorang Yahudi. Dan akhirnya Salman ya tinggal bersama tuannya, tapi lihat sebelum itu Salman melihat ya, memperhatikan kanan dan kiri, kelihatan kok ini kok banyak pohon kurma, apa ini tempatnya seperti yang diceritakan guruku dulu. Nah, karena Salman seorang budak, ya sudahlah, nah, tinggal. Kemudian setelah itu datang sepupu orang Yahudi tadi, ya. Sepupu majikannya Salman datang. Nah, dari Madinah. Dan dijual ke sepupunya. Dijual lagi Salman ke sepupunya. Dibawa lagi ke Madinah. Tambah yakin lagi. Ah, ini tempatnya. Makin banyak pohon-pohon kurma. Tambah yakin. Yes, gak apa-apa. Saya jadi budak gak apa-apa. Yang penting saya sudah sampai ke tempat ini. Tinggal cari nabinya. Mana nabinya? Nah. Nah, kemudian Salman, ya, suatu hari sedang mengerjakan pekerjaannya, namanya seorang budak, ya, milik tuannya, harus mengerjakan pekerjaan tuannya. Suatu hari Salman sedang berada di atas pohon kurma, sedang manen kurma atau bersihkan pelepah-pelepahnya. Tiba-tiba ya datang sepupunya, sepupu dari majikan ini datang tiba-tiba marah-marah. Nah, qatalallah bani kailah, semoga Allah ya memerangi, menjelekkan bani kailah. Nah, ada apa kamu tiba-tiba marah, kata majikannya Salman. Santai aja, santai, tiba-tiba kok marah, datang-datang marah-marah. Ada apa? Bicara santai. Kata sepupunya tadi, demi Allah sesungguhnya mereka, orang-orang itu sekarang, ya, orang-orang Madinah ini sekarang sedang berkumpul di daerah yang namanya ya Quba. Menunggu seseorang dari Mekah yang orang ini mengaku bahwasannya dia adalah nabi. Ketika mendengar obrolannya tuannya sama sepupunya tadi, Salman yang ada di atas pohon kurma tiba-tiba bergetar, berkeringat, mau jatuh, hampir-hampir menjatuhi majikannya. Langsung spontan akhirnya Salman dengan keseimbangan turun. Ada apa tadi? Ada apa? Kamu ngomong apa tadi? Ada nabi yang diutus. Marah majikannya tiba-tiba spontan. Ada apa kamu nanya-nanya? Bukan urusanmu, jangan kepo. Dimarahin Salman sama majikannya. Jangan kepo, bukan urusanmu. Sudah kerjakan sudah, ditampar selama pak. Waduh, sekali lagi memang ujian cobaan mencari al-haqnya itu ya, masya Allah. Tiba-tiba kena tempiling, cuman sekedar nanya. Enggak pak bos, saya tadi cuman mau nanya ini ma, apa sepupunya sampean ini ngomong apa tadi? Bukan urusanmu, kerja-kerja sana sudah. Nah, akhirnya Salman pun kerja lagi. Ya sudahlah. Tapi Salman sudah ya dapat info ini. Nah, karena susah nyari informasi, namanya seorang budak ya kan. Enggak ada Androidnya. Nah, sore hari, ya, setelah selesai pekerjaan, Salman, ya, waktunya istirahat, dia mengumpulkan makanan dan dia punya bekal kan, nah, dia datang, katanya, ya, orang tadi berkumpul di sini, nah, ya sudah, didatangi sama Salman, lihat. Diperhatikan kelihatannya ini orangnya karena sedang dikerumuni. Nah, Salman melihat bapak-bapak, saudara-saudara, kelihatannya bapak ini orang dari jauh, ya, orang yang butuh dengan bantuan, ya. Ini ada sedekah dari saya. Nah, silahkan. Sudah, Salman akhirnya mundur sambil mantau. Ya, Nabi langsung mengatakan, memanggil para sahabat. Tal, kemari. Ini ada, ya, ada orang baik ini. Berikan sedekah, makan. Dan Nabi enggak makan. Dalam hati Salman sudah, ini satu tanda ini. Nah, cari tanda berikutnya. Hari berikutnya seperti itu juga Salman datangin. Nah, untuk hari berikutnya Salman datangin, bapak, kelihatannya Anda nggak makan sedekah. Nah, ini ada hadiah dari saya. Sama Nabi manggil sahabat-sahabatnya, kemudian beliau pun ikut makan. Salman dalam hati, ini dua tanda sudah. Semakin yakin Salman. Semakin yakin dua tanda. Nah, tinggal satu lagi. Apa tadi? Tandanya satu lagi apa? Tanda kenabian, khatam nabi. Nah, yang ada di sini. Ini bagaimana caranya? Nah. Ternyata dapat kabar suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang di daerah Baqi, sedang menguburkan salah seorang sahabatnya. Nah, di situ Nabi ya sedang duduk menunggu ya proses penggalian makam. Nah, sambil menunggu Salman datang, mengucapkan salam. Nah, setelah mengucapkan salam, basa-basi sebentar, sejenak, kemudian Salman mulai ya mundur, berputar. Nah, mau cari tanda kenabian. Nabi tahu ini kelihatannya Salman ini sedang mencari sesuatu ya. Nah, selendangnya Nabi agak nampak tanda kenabian. Akhirnya Salman langsung memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menangis sejadi-jadinya dan menceritakan, wahai Rasul, ya, perjalanan saya mencari al-haq seperti ini sampai bertemu Anda, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Setelah itu sudah berpisah karena statusnya dia seorang budak. Ya. Nah. Dan bahkan terluput dua peperangan ketika itu. Perang apa yang pertama terjadi dalam sejarah Islam? Perang yang pertama, perang Badar. Ya, Salman gak ikut karena masih status budak. Kedua, perang apa? Uhud, gak ikut juga. perang yang ketiga, perang Khandaq, ya, dan Salman jadi inspiratornya yang buat ide perang Khandaq, menggali parit perang Ahzab ketiga itu, ya, pasukan orang-orang musyrik yang ada di Makkah semua, ya, mereka bersatu untuk menghancurkan Nabi berada di Yasrib. Di dalam kota Yasrib sendiri, di dalam kota Madinah, orang-orang Yahudi ini sudah, ya, juga sekutunya orang-orang yang ada di luar. Jadi di luar ada, di dalam juga ada musuh. Salman, ya, idenya kalau di daerah kami peperangannya menggali parit. Paritnya besar, enggak bisa dilewatin, besar dan dalam, enggak bisa dilewatin kuda nyebrang, enggak bisa. Nah. Dalam keadaan seperti itu, ya, Salman ketika itu, ya, posisinya kita kembali lagi, dia seorang budak. Ya, Nabi katakan, ya, katib ya Salman, ya, kamu merdekakan kamu wahai Salman, karena kamu kalau jadi budak kamu gak bebas. Nah, akhirnya, ya, Salman datang kepada majikannya, bos, saya mau merdeka, bos, jadi apa tebusannya, bos? Kamu merdeka, ya, kamu siapkan 300 bibit kurma, kemudian emas, ya, emas seberat 4 uqiyah. Nah, oh, seperti itu, ya, datang Salman ke Nabi, ya, maka Nabi mengatakan para sahabat, kepada sahabat-sahabatnya, a'inu akhukum, bantu saudara-saudara kamu ini, ya. Akhirnya para sahabat yang lain membantu Salman. Ada yang, ya, memberikan 300 bibit kurma, 30, ada yang 20 dan seterusnya. Sampai terkumpul 300 bibit. Nah, sudah. Sudah terkumpul, ya. Nabi katakan, kamu gali, ya, 300 galian, nanti saya sendiri yang akan menanamnya, kata Nabi. Nah, setelah selesai digali 300 galian, Nabi sendiri yang meletakkannya, dan gak ada satupun yang mati dari bibit yang ditanamkan, semuanya hidup. Bos, ini sudah ada, ini 300, nah, tinggal satu lagi, 4 uqiyah dari emas. Salman mikir lagi, bingung. Kalau kurma kan bisa ditanam, kalau emas mau cari di mana? Ternyata ketika itu Allah mentakdirkan, ya, Nabi SAW mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang berupa emas sebesar telur ayam. Nah, Salman, kasih ke majikanmu. Kasih. Insya Allah ini cukup. Benar, ditimbang pas persis 4 uqiyah. Alhamdulillah, Salman merdeka dari perbudakan. Wallah ta'ala alam biswab. Ini perjalanan Salman dalam mencari, ya, al-haq. Demikian, ketika orang ingin mencari al-haq, mencari ilmu, tentu enggak sedikit, ya, ujian, cobaan yang akan dia dapat. Mau belajar sama. Naam. Bahkan Nabi sendiri nanti insya Allah kita pada pertemuan berikutnya kita sebutkan. Naam. Bagaimana Nabi SAW mendapatkan wahyu dengan sesuatu yang enggak mudah keadaannya, kondisinya. Wallah ta'ala alam biswab. Lebih dan kurangnya kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau di sana ada kesalahan atau kekeliruan, mohon diluruskan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.